Wani. Semakin kaya semakin nakal. Harta dan wanita, toko nema dan surga dunia. Nanging entoko ne bisa masih bisa dadi racun dunia. Anak elo semakin nakal semakin kaya. Modal ne lubang buaya, ne menawarkan surga dunia. Penampilan ne merangsang, ngai para buaya meradang. Sebeler-beler nak muani, yen ngale kurenan pasti kal memilih. Nak lo baik-baik, nawang sopan santun, terus ingenah murahan. Wire buene pidani ya kal dadi panutan, pala cucu riwekasan. Kita masih dadi nak lo demalu bas bangga berpenampilan seksi. Wire barang mudah kadipisi dibajakan, wajar liu nak ngedotan. Kualitas murahan, konden telu bulan, tadi penghuni gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan. Semakin kaya, modal ne lubang buaya, ne menawarkan surga dunia. Penampilan ne merangsang, ngai para buaya meradang. Sebeler-beler nak muani, yen ngale kurenan pasti kal memilih. Nak lo baik-baik, nawang sopan santun, terus ingenah murahan. Wire buene pidani ya kal dadi panutan, pala cucu riwekasan. Kita masih dadi nak lo demalu bas bangga berpenampilan seksi. Wire barang mudah kadipisi dibajakan, wajar liu nak ngedotan. Kualitas murahan, konden telu bulan, tadi penghuni gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan.